aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Dakwah ilallah dan yang berkaitan dengan itu semuanya adalah sabilun nabi. Jalan hidup seorang nabi. Jalan yang ditapaki seorang nabi. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazifatuhum, tugas mereka ialah berdakwah. Dakwahnya ala basirah, dengan bimbingan ilmu, bukan dengan kebutuhan. Dinaskan dalam ayat di atas, ana wa manittaba'ani, aku dan yang ikut dengan aku. Sehingga atba'un nabi, para pengikut nabi alaihi salatu wassalam, juga du'atun ilallah. Mereka juga para da'i, da'i ilallah. Berkewajiban, punya tugas mengajak semua orang untuk kembali kepada Allah. Ala basirah. Dakwahnya di atas basirah. Disebutkan dalam ayat yang lain di Ali Imran 104. Allah Jalla wa'ala secara khusus menghimbau, mewajibkan kaum muslimin untuk ikut andil dalam dakwah ilallah, beramar ma'ruf nahi munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, lam lamul amr, lam yang mengandung makna perintah. Hendaklah ada dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, umat. Umat dimanakan sekelompok orang. Umat dimanakan satu orang. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflih, sukses, beruntung, bahagia, dunia akhirat. Ada perintah untuk muslimin, untuk mukminin berdakwah. Dan dakwah itu merupakan asbabul falah, sebab umat ini sukses, beruntung, bahagia dunia akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga secara khusus meminta kepada para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, untuk menyampaikan risalah wahyu ini, menyampaikan bimbingan sunnah ini kepada umat yang setelahnya. Ketika haji wada, pada ayyamu Mina, pada hari-hari Mina, pada yaumun nahr, Nabi kita Muhammad SAW pernah berkhutbah. Khutbah di hadapan para sahabahnya. Beliau menanyakan kepada mereka, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Ada yang mengatakan yaumun nahr, ada yang diam. Beliau mengatakan, bukankah ini yaumun nahr? Hari-hari nahr, hari-hari haram di bulan Dzulhijjah. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Ada yang mengatakan syahrul haram, ada yang diam. Belum mengatakan, bukankah ini bulan-bulan haram? Ayu baratin hadha, negeri apa ini? Ada yang mengatakan baratun haram, negeri haram, dan diam. Belum mengatakan, bukankah ini negeri haram? Beliau mengatakan, setelah itu, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ucangannya beliau, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian haram atas kalian. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim, tidak boleh mengambil harta muslim dengan tanpa hak. Haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini di negeri. Belum mengatakan setelah itu, ala hal balagtu, apakah aku telah menyampaikan ini semua? Mereka mengatakan, naam ya Rasulullah. Naam, engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Lalu angkat telunjuk ke langit, lalu menghujamkan kepada mereka semua mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Aku telah menyampaikan semua ini. Belum mengatakan setelah itu, Fal yuballighi syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir sekarang ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang syahid, yang hadir, menyampaikan, yuballigh, menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Perintah langsung dari beliau kepada para sahabat, menyampaikan apa yang telah beliau bimbingkan, beliau sampaikan di sedang kepada yang gaib-gaib, generasi yang berikutnya, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Juga dengan tegas beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku, kata beliau sallam, meskipun satu ayat. Kata-kata balighu itu semua muslimin yang diminta. Mukhatabnya yang diajak bicara, yang diperintahkan, jami'ul muslimin. Semua kaum muslimin. Balligh, balligh. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Meskipun satu ayat. Sehingga dengan kadarnya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing, yang punya satu, sampaikan satu. Yang punya dua, sampaikan dua. Yang punya banyak, sampaikan banyak. Intinya adalah tabligh. Perintah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, menyampaikan Islam, menyampaikan kebenaran yang datang dari beliau SAW, meskipun sedikit. Balighu, balighu, balighu. Sehingga sekali lagi, berdakwah ilallah, tarbiyah islamiyah, menyebarkan ilmu, menyampaikan sunnah, tablighul sunnah, tablighul ilmi, ini tugasnya para nabi dan para rasul. Tugasnya secara khusus Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan lupa, ini tugasnya masing-masing kita sebagai seorang muslim. Di pundak kita ada tanggung jawab, namanya mas'uliyatul dakwah. Tanggung jawab dakwah, mas'uliyatul tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah mendidik anak-anak kita. Ada mas'uliyatul tablir, tanggung jawab menyampaikan ini semua, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Islam, menyampaikan sunnah kepada umat. Sehingga masing-masing kita itu mubalek. Masing-masing kita itu murabbi, da'i. Kita diminta untuk menjadi da'i-da'i Islam. Mubalik-mubalik Islam. Murabbi-murabbi Islam yang bagus ala ilmin, ala basiratin. Dengan kadarnya masing-masing. Dengan keilmuannya masing-masing. Dengan makomnya masing-masing. Sadari itu. Apalagi wanamidina azakumullah, memang itu adanya. Itu faktanya. Alhamdulillahilladzi bini'mati dari musalihat. Antum sekarang yang ada di sini, ini dibilang apa ini? Tengah orang seberang, nama lainnya L2. Nama lainnya? Masya Allah. Nah, secara antum yang ada di tempat ini memang sedang mengampu sebuah dakwah. Antum berupaya untuk mengampu sebuah tarbiyah. Ada lembaga tarbiyah di sini, ada masjid di sini, ada dakwah di sini. Itu faktanya. Barakallahu fikum. Sehingga posisi antum sekarang ini barakallahu fikum tambah terkecuali dengan nas ayat, dengan nas hadis, dan dengan fakta yang ada. Du'at ilallah, antum para da'i, antum para murabbi, antum para mubalig. Maka di pundak antum semua dengan kadar kemampuan masing-masing ada tanggung jawab dakwah dan tarbiyah. Pahami ini, sadari ini, supaya kita betul-betul dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, memberikan andil kita, sumbangsih kita untuk dakwah dan tarbiyah. Dan ingat, ini amal yang sangat besar, amal yang sangat agung, amal yang sangat mulia. Ini amalnya orang-orang besar, orang-orang mulia. Para nabi, para rasul, nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para salafun salih, para ulama-ulama terkemuka dari masa ke masa, sampai hari ini, sampai yang kiamat nanti insyaAllah. Di satu sisi kita bertahmid, alhamdulillah Allah Jalla wa'ala memilih kita untuk bisa ikut andil dalam amal besar ini. Alhamdulillah. Namun sisi yang lainnya ada tanggung jawab, ada mas'uliyah. Tidak boleh sembarangan, jangan disia-siakan, jangan dikhianati. Harus ada amanah untuk mengemban itu semuanya. Ikhwanabidina azakumullah. Ada beberapa hal yang penting yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini sebagai tausiah, sebagai nasihat untuk saya pribadi dan antum sekalian, berkaitan dengan tanggung jawab dakwah dan tarbiyah. Semoga manfaat untuk kita semua, dakwah kita semua, tarbiyah kita semua. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah fi dakwah. Ini nomor satu, yang paling utama, kuncinya. Masing-masing kita harus mengikhlaskan niat dalam dakwah ini, mengampu dakwah ini, tarbiyah ini, dalam menyampaikan ilmu, dalam mendakwakan ilmu, mendakwakan sunnah, tarbiyah sunnah. Yang ikhlas. Ikhlas dengan makna tauhid. Kita persembahkan ibadah dakwah ini, kita persembahkan tarbiyah ini lillahi tabaraka wa ta'ala wahda. Ini ibadah, ini amal saleh. Harus lillahi ta'ala, persembahkan untuk Allah semata, tauhidan. Ini tauhidnya kita. Jangan untuk makhluk, itu kesyirikan. Ikhlas dengan makna ihtisabul ajr, tulus dalam mengerjakannya. Niatan kita ialah mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Niatan kita ibtigha mardhatillah, menggapai ridhonya Allah semata. Puncaknya yang kita harapkan al-jannah. Tulus. Tidak ada tendensi-tendensi pribadi atau duniawi pada dakwah kita, tarbiyah kita. Jangan riya, jangan sum'ah. Jangan ada niatan-niatan untuk supaya viral, populer, tenar, masyhur, disanjung, dipuji, jabatan, kedudukan, posisi, la harta, wala tahta, ataupun yang lainnya. Itu namanya niatan-niatan duniawi, niatan pribadi, tendensi pribadi. Jangan. Ihtisabul ajr yang tulus, ikhlas melakukannya. Ikhlas dengan makna sidqun, jujur dalam menjalankannya, amanah dalam menjalankannya, sepenuh hati, itu keikhlasan. Dikarenakan dakwah merupakan ibadah, tarbiyah merupakan ibadah, menyampaikan ilmu merupakan ibadah, ibadah harus ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya, kata Rasulullah SAW. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillahi ta'ala, dakwahnya lillahi ta'ala, tarbiyahnya lillahi ta'ala, menyebarkan ilmu lillahi ta'ala, tabligh menyampaikan ilmu lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini kan kunci barokahnya sebuah amal. Ikhlas. Ikhlas. Kalau sampai hilang keikhlasan ini namanya adamul ikhlas. Tidak ikhlas, tidak bakal barokah yang kita kerjakan. Ditolak. Jadi ingatkan tadi siang, termasuk sebab orang futur gak ikhlas, bahkan sebab orang itu terpelanting, menyimpang di ujung hayatnya, meskipun zahirnya mengamalkan amal besar, karena gak ikhlas su'ul khatimah. Hati-hati. Sehingga sekarang kita tata niat, tata niatnya, luruskan niatnya, jaga niat kita, kita berdakwah, kita terbiah, kita menghabiskan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, fisik kita, energi kita, pikiran kita, bahkan harta benda kita untuk dakwah dan terbiah ini, kita ikhlaskan lillahi tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia. Sudah pegel, sudah capek, sudah banyak pikiran, sudah banyak keluar harta dan segala macamnya, muspro, sia-sia, dirusak dengan niat yang jelek. Jangan sampai, ikhlaskan niat. Semua tanpa terkecuali ikhlaskan niat. Jangan pernah merasa paling berjasa. Jangan pernah merasa paling banyak upaya dan andil-andilnya. Jangan ujub, jangan sombong, jangan congkak. Jangan. Itu semuanya merusak niat. Ini yang pertama. Akhlisu niyatakum. Ikhlaskan niat antum dalam bab ini. Sekecil apapun andil antum yang ikhlas. Yang kedua. Yang penting untuk diterapkan dalam dakwah ikhwan. Pentingnya adanya at-ta'awun al-birr wa taqwa fi hadhihi dakwah. Harus gotong royong, harus bahu membahu, harus tolong menolong, harus saling memikul, supaya apa yang kita kerjakan dalam dakwah ini ringan, mudah, barakallahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bareng-bareng sama-sama. Dengan semua pihak yang ada di tempat ini misalkan, bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan, jangan lupa, untuk mengembangkan dakwah dan tarbiyah di sini. Ta'awun, ta'awun, ta'awun. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu bertawun, tolong menolong, bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dakwah, kebaikan. Tarbiyah, kebaikan. Menyebarkan ilmu untuk kebaikan. Ta'awun lah. Yang namanya ta'awun bukan semata-mata dengan harta. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan punya al-fawaid menerangkan yang namanya al-muwasah atau ta'awun itu dalam banyak hal. Ta'awun yang paling utama, yang paling besar pahalanya at-ta'awun bil ilmi. Ta'awun dengan ilmu yang dimiliki. Ya, yang mondok-mondok, yang sudah pernah belajar, para ustaz-ustaznya, para pengajar-pengajarnya. Ta'awun dengan ilmu Anda. Dengan apa yang telah kamu pelajari, ilmu yang kamu punya, kamu memberikan andil dalam dakwah ini dengan ilmu nyantum. Ajari anak-anak kita kebaikan. Ajari orang-orang tua kita kebaikan. Ajari teman-teman kita kebaikan. Ajari muslimin ilmu yang benar. Semangat dalam menyampaikan ilmu, semangat dalam mengajarkan ilmu, disiplin menyampaikan ilmu, mendedikasikan usianya, umurnya, tenaganya, fisiknya, pikirannya untuk ini. Ilmu, ta'awun bil ilmi yang paling afdal. Karena ilmunya disampaikan kepada yang lain, harapannya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu dimanfaatkan dapat sedekah jariahnya. Jangan lupain, masing-masing yang punya potensi ikut andil. Bab ilmu, ilmu din atau ilmu dunia yang mubah. Ada ta'awun bil jah. Ta'awun dengan posisi dia, kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat. Mungkin dia sebagai sesepuh-sesepuh yang dituakan di masyarakat situ, tokoh masyarakat dia. Dia punya kedudukan terpandang, terhormat di tengah-tengah masyarakatnya. Gunakan untuk kemudahan dakwah, kemudahan tarbiyah. Dia punya akses kepada pemerintah, masyarakat. Gunakan itu untuk kemudahan dakwah dan tarbiyah. Mungkin dia seorang pejabat. Gunakan wewenang dia yang baik, kemudahan dakwah. Yang punya posisi, kedudukan, ta'awunlah dengan kedudukan Anda untuk dakwah, untuk tarbiyah, kemudahan-kemudahannya ada. Urusan administrasi, urusan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, gunakan itu untuk kepentingan dakwah dan tarbiyah. Besar ta'awunnya itu. Ini yang dipandang kedudukannya. Enggak terkait dengan ilmunya, kedudukannya. Manfaatkan itu. Ada ta'awun bil mal. Ini yang sering antum dengarkan. Kalau ta'awun, duit mana? Infak lagi. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Ada ta'awun bil mal. Ketika membutuhkan harta benda, ta'awun dan harta yang kamu miliki. Apapun yang diinfakkan untuk dakwah yang mulia ini, itu infak fi sabilillah. Infak yang paling afdal, sedekah yang paling utama, dikarenakan infak Anda ini untuk kepentingan fi sabilillah, dakwah ila Allah. Besar pahalanya. Ya, dengan yang dimampu, 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 yang lebih banyak lagi, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, MT, monggo. Dengan kemampuannya masing-masing. Jangan pernah merasa hilang harta Anda. Ini harta terbaik, infak terbaik. Yang penting ikhlaskan niat dalam ta'awun tadi. Barakallahu fiikum. Ketika turun ayat di Ali Imran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian sekali-kali tidak akan bisa meraih semua kebajikan albir. Di tafsirkan dengan al-jannah, puncak semua kebaikan. Sekali-kali kamu tidak bakal menggapai surga ya Allah Jalla wa'ala. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Hingga kau menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Infak sedekah. Enggak semata-mata ini. Menginfakkan yang paling dia cintai, harta yang paling bernilai yang dia punya. Ketika turun ayat ini, Abu Talhah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, datang langsung kepada beliau SAW. Beliau menceritakan, aku termasuk orang-orang Ansar yang paling banyak harta bendanya. Dulu orang Ansar itu yang punya ladang kurma, kebun-kebun kurma, hartanya banyak dengan kurmanya dan ladang kurmanya. Barak waktu itu. Kalau muhajirin, perniagaannya. Harta yang paling aku suka itu Bairuha. Bairuha, ladang kurma milik beliau di bagian kiblat Masjid Nabawi ketika itu. Rindang, kurmanya banyak. Ada mata air di situ yang segar airnya. Rasul biasa masuk ke situ. Teduh di bawah pohon kurmanya, menikmati air segarnya itu. Paling aku sukai. Langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah menurunkan ayatnya ini, dibacakan ayatnya. Dan harta yang paling aku cintai, Bairuha, ladang kurmaku, kebun kurmaku yang namanya Bairuha, wa innaha sadaqatun lillahi wa rasulih. Langsung. Sekarang Bairuha sadaqah lillahi ta'ala dan rasulnya. Murli fiha masyidah. Silakan kau perintahkan kepada aku tentang Bairuha ini yang kamu kehendaki, ya Rasulullah. Apa kata beliau? Bakhin, bakhin, bagus, bagus. Malun rabih, harta benda yang labanya banyak, untungnya banyak. Rabih itu ribhun, yang mendapatkan laba besar, keuntungan besar. Itu beliau katakan, malun rabih. Qasami'tu ma taqul, aku telah mendengar yang kamu ucapkan tadi. Sebagai sedekah lillahi ta'ala wa rasulih. Wa ini ara, dan saya berpandangan sebagai seorang nabi, seorang rasul, sebagai seorang waliul amr, berpandangan antuk si maha baina aqaribik, kamu bagi-bagi kebun kurma itu untuk kerabat-kerabat. Af'al ya Rasul, saya kerjakan ya Rasul. Sebenarnya apa? Karena pemerintahnya, karena rasulnya punya kebijakan, kamu bagikan kepada sanak famili. Dibagi untuk mereka. Dibagi untuk sepupu-sepupunya dia. Bani Aman. Syahidnya adalah beliau mengatakan, malun rabih. Ini labanya banyak, ini untungnya banyak. Gak ada yang percuma, gak ada yang sia-sia. Infaknya kita, itu labanya besar. Sedekahnya kita labanya besar. Dan labanya ini bukan semata-mata duniawi. Tapi ukhrawi, yang paling penting. Sehingga ada tahun bilmal. Ada ta'awun bil khidmah, dengan khidmat fisiknya. Dia mampu dengan fisiknya, mengkhidmat yang ada, membantu yang ada, dengan fisiknya. Ada ta'awun bitawjih wal irsyad, dia punya arahan, dia punya bimbingan, dia punya ide-ide yang brilian, yang cemerlang, untuk kemajuan dakwah, kemajuan tarbiyah. Kasih ide yang bagus, kasih arahan yang baik. Minimalnya ada ta'awun bidu'a. Dan jangan meremehkan ta'awun satu ini. Ta'awun dengan doanya kita. Kita mendoakan kebaikan untuk dakwah ini, untuk tarbiyah ini. Kita mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengampunya. Doakan kita semua. Doakan para da'i. Doakan para mubalig. Doakan para ikhwah yang andil dalam bab ini. Doa. Doa. Dan doanya seorang yang mukmin, yang ikhlas dalam doanya, orang yang bertauhid, yang di atas sunnah, insyaallah makbul. Dan itu lebih bernilai dibandingkan dengan yang lain. Sehingga banyak ta'awunnya. Bisa dalam banyak hal, semuanya ta'awun bisa. Ini, kalau dia punya kemampuan. Atau sebagian besarnya, atau sebagian kecilnya, minimal satu di antaranya. Dengan yang dia sanggup, yang dia mampu. Ketika semuanya bertahun, semuanya gotong royong, semuanya ikut andil, ringan dakwah ini. Mudah insya Allah Ta'ala. Dikarenakan dipikul oleh banyak pihak. Dan jangan lupa ikhlaskan niat dalam ta'awun. Paling penting yang ikhlas. Jangan merasa, wah aku yang paling banyak infaknya ini. Wah itu berapa? Wah aku ini. Waktuku, pikiranku, tenagaku paling banyak untuk nanti berapa. Loh itu malah merusak yang ada. Jangan. Jangan disia-siakan dengan ini semuanya. Yang ikhlas juga dalam ta'awun kita. Semangat. Dikarenakan besar pahalanya barakallahu fikum. Ta'awun itu berpahala. Infak pahala sendiri lagi. Menyampaikan ilmu sendiri lagi. Masih-masih kasih pahalanya. Full pahala. Yang penting ikhlas. Tahu nih ikhwan ya. Gotong royong. Apapun yang kita rencanakan insya Allah dengan ta'awun syar'i mudah. Selebih tawakal kepada Allah, mohon doa kepada Allah. Ini kayaknya musholanya kok semakin menyempit ini. Misalkan masjidnya kok semakin sempit ya. Tiap hari tambah sempit aja ini. Nah, tambah panas aja ini. Nah, kasih AC. Tahun jadi itu ada AC-nya masalah dua. Luar biasa ini. Sehingga saya dulu enggak ada AC-nya. Enggak ada kan, Pak? Panas dulu ya. Siang-siang taklim, gobios-gobios, ngantuk lagi. Ini ada AC-nya. Kok kecil ya? Sini, sana bikin yang baru lah. Ada tanah yang mana yang kosong, dibebaskan. Bikin masjid yang besar untuk menampung jamaah lebih banyak. Nah, dibikin beberapa lantai untuk tarbiyah dan segala macamnya. Insya Allah mudah kalau ada ta'awun dan ikhlas ta'awun. Insya Allah bisa. Kenapa tidak? Nyatanya buahnya teman-teman yang lain bisa. Masa tenggorok sedang tidak bisa. Insya Allah bisa. Kalau satu orang yang mikir, aduh sengkle Pak Dasi Pak. Tapi kalau semuanya berpikir, semuanya ikut andil, disertai dengan tawakal kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah. Enggak ada yang susah. Yang penting ta'awun. Ingat ikhlaskan niat dalam ta'awun juga. Ketiga yang terakhir. Ini tahu-tahu jam 6:15 ini. Ini sudah berapa lama ngomongnya ini? Berapa lama? 30 menit? Masya Allah, lumayan. Terakhir. Ada 7:30 ya. Apa kebanyakan tahu usianya ini? Terakhir. Yang namanya dakwah melibatkan banyak pihak. Tarbiyah melibatkan banyak pihak. Harus ada yang namanya tasyawur fi dakwah. Harus bermusyawarah. Harus koordinasi terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Ini penting ya ikhwan. Ini perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Rasul disuruh musyawarah. Padahal Rasul seorang Nabi, seorang Rasul dikasih wahyu. Allah Jalla wa'ala yang membimbing beliau langsung. Aslinya jarne gak butuh tawur, gak butuh tasyawur. Langsung Rasul dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala beres. Kan begitu. Seorang Nabi, seorang Rasul kasih wahyu. Mau butuh pendapatnya siapa lagi? Jadi gak butuh. Gak perlu. Siapa yang lainnya itu? Gak ada bisa mengalahkan wahyu. Kan gitu. Tapi Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajak para sahabatnya bermusyawarah dalam perkara ini. Dalam dakwah, tarbiyah, tablighul risalah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam petikan ayat dari Imran. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam perkara ini. Mendakwakan Islam, jihad, dan yang lain-lainnya perkara besar, keagamaan. Ajak mereka musyawarah dalam perkara ini. Allah yang memerintahkan. Sehingga musyawarah wajib. Untuk kepentingan dakwah dan tarbiyah secara khusus. Dan penekanannya lebih dalam lagi. Dikarenakan yang diperintahkan untuk musyawarah Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi yang selain beliau. Secara ilmunya jauh, secara iman takwanya jauh. Lebih-lebih lagi harus Masya Allah. Dan dalam ayat yang lain di Asyura, Allah menegaskan ini memang sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum. Perkaranya mereka, urusan mereka mukminin itu musyawarah antara mereka. Ada musyawarah, ada koordinasi, ada pembicaraan, diskusi tentang semua hal-hal pada perkara mereka, dunia mereka, apalagi diniah mereka, apalagi terkait dengan dakwah dan tarbiyah, perkara besar semacam itu. Koordinasi harus musyawarah. Tidak mungkin nafsi-nafsi masing-masing ruwet, tumpang tindih, banyak perselisihan, banyak perpecahan, tidak bakal jalan. Harus ada koordinasi yang masing-masing punya kepala, di kepalanya punya sekian banyak ide dan pandangan, gabungkan dengan yang lain-lainnya. Ini makna musyawarah, gabungkan dengan yang lain-lainnya dan pilihlah dari semua pandangan-pandangan tadi yang terbaik dan yang paling bermaslahat. Dua poin ya, yang terbaik dengan bimbingan syariat, harus dengan bimbingan sunnah, tidak boleh ada penyimpangan dan kemungkaran padanya. Yang terbaik untuk kondisi setempat, dakwahnya antum, tarbiyah antum, yang terbaik dari semua yang baik. Dan yang paling penting, yang paling bermaslahat untuk antum di sini. Masing-masing tempat beda-beda. Antum fokus tempatnya antum tenggarang seberang L2 ini. Hah? Bagaimana keadaan antum, bagaimana dakwahnya antum, bagaimana tarbiyah antum, bagaimana para ikhwah di sini, antum musyawarah yang baik, yang terbaik, yang paling maslahat untuk dakwah di sini, tarbiyah di sini, dan ikhwah-ikhwah di sini. Yang penting tidak ada perkara mungkar. Koordinasi. Barakallahu fikum. Ini sangat penting sehingga dakwah dipikir bersama-sama, dipikir bersama-sama, ya, dikoordinasikan bersama-sama. Ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan. Mungkin ada yang pernah mendapatkan ini semua, tapi sebagai penambahan saja. Yang namanya syura itu melibatkan orang-orang yang memang punya kompetensi dalam babnya masing-masing, pembahasannya masing-masing. Kalau dibahasakan ahlul khibrah, orang yang punya pengalaman, punya skill, punya potensi, memang berkompeten dalam bidang itu. Itu yang diajak musyawarah. Musyawarah itu bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang adil, tidak mungkin dengan yang lain-lainnya. Dia punya khibrah, punya skill di situ. Orangnya soleh, orangnya baik, orangnya adil, orangnya amanah. Karena babnya bab amanah. Barakallahu fikum. Dalam perkara dakwah ini, ikhwan, yang diajak musyawarah orang-orang yang memang punya kompetensinya. Itu yang diajak berpikir, musyawarah semuanya, memikirkan semua yang ada. Baik. Baru menyampaikan semua kepada pihak-pihak yang lebih luas lagi. Ini yang disepakati, ini yang dikoordinasikan. Mari kita bertamu di situ. Mari kita jalankan hasil musyawarah yang ada. Sama-sama mensupport, sama-sama mendukung, sama-sama mengevaluasi. Semua pihak bisa berikan masukan-masukan. Bisa. Nah, para pengabu-pengabu dakwah tidak boleh menutup diri, harus membuka selebar-lebarnya. Bapak-bapak yang punya arahan, yang punya masukan, namanya ta'awun dengan irsyad, dengan bimbingan. Kasih ide yang brilian, bukan terkait dengan kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan dakwah ini. Yang terbaik, yang paling maslahat untuk dakwah, bukan untuk pribadi kita. Kasih ide ini bagaimana ditampung. Ketika ide-idenya diterima, ditampung, diamalkan, alhamdulillah, syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah taufiqihi, taufiq bima wajala wa ala samatai. Jangan congkak, jangan sombong, jangan ujub, jangan jumawa. Alhamdulillah, ini Allah jalla wa ala dengan taufiq. Saya hanya menyampaikan ide saja. Yang belum diterima, jangan baper, jangan mutung. Dikatakan dalam banyak hal, tidak mungkin semua pandangan jadi satu. Kadang bisa dikompromikan, kadang susah, harus milih salah satunya atau sebagiannya. Yang dipilih yang terbaik dan yang paling maslahat. Saya mengatakan, baper, ngasih ide-ide apa, gak kata dinggo, gak boleh dipakai. Loh, masalahnya ini otaknya banyak, kepalanya banyak, idenya luar biasa banyak, semuanya baik. Ini baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Kalau mungkin semuanya zen. Kalau gak mungkin, pasti harus dipilih. Kan begitu, dimusyawarakan mana yang ada, yang terbaik, yang paling maslahat. Jadi jangan mutung, jangan baper. Nah, gak diundang musyawarah, jangan uring-uringan, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah-marah. Nah, aku orang diundang. Yang namanya musyawarah itu menghadirkan orang-orang yang punya kompetensi. Mungkin di bab ini yang dipanggil fulan, fulan, fulan, fulan, bidangnya dia. Yang lain menunggu bab yang lainnya lagi. Sehingga penting yang namanya adanya kedewasaan. Ya, dewasa, berjiwa besar, berpikir positif. Terutama ketika mengampu dakwah dan terbiayai dalam perkara ta'awunnya, dalam perkara tasyawurnya, dalam semua hal yang terkait dengan dakwah, harus ada hikmah, sikap yang bijak, sikap yang arif, harus dewasa, harus berlapang dada, berpikir jernih. Dikarenakan kita tidak punya tendensi pribadi di sini. Kita enggak punya kepentingan apapun terkait dengan kita di sini. Masing-masing kita mencari pahala. Masing-masing kita menggapai ridhonya Allah. Masing-masing kita mendapatkan yang namanya al-jannah. Bukan mendapatkan kepentingan pribadi. Kenapa harus baper? Kenapa harus mutung? Yang kita cari bukan kedudukan, bukan posisi, bukan jabatan, bukan sanjungan, bukan kemasyhuran, tapi lillahi tabaraka wa ta'ala. Kalau orang itu ikhlas, siap dengan segala sesuatu. Kasih ide, dipakai, alhamdulillah. Tidak, insya Allah di kesempatan yang lain. Support dengan yang ada. Kita matikan dimanapun siap. Antum sebelah sini, siap. Dikatakan motivasi apa ya? Keikhlasan, keikhlasan. Ini yang penting untuk dibina dan dirajut. Karena melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak kepala, banyak perasaan. Harus diperhatikan yang bagus. Sehingga penting musyawarah yang baik, yang dewasa, yang bijak, yang arif dalam mengembangkannya. Jangan lupa dijaga taat akhinya, ukhuwahnya, jaga muamalahnya, interaksinya, jaga kompakannya, kebersamaannya. Dijaga semuanya, ikhwan. Dan semuanya, ikhwan, akan mudah insya Allah ketika semua pihak motivasinya adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Barakallahu. Selebihnya tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Mohon doa kepada Jalla wa'ala, diberi taufik, diberi hidayah, kemudahan-kemudahan, bisa mengampu dakwah dengan benar, diberi mohon doa supaya dikasih keberkahan pada dakwah ini, dan masing-masing kita istiqamah di atas dakwah yang mulia ini sampai akhir hayat. Doa kepada semuanya supaya dikasih husnul khatimah dan meraih al-jannah dengan sebab dakwah kita dan tarbiyah kita. Barakallahu fikum. Doa yang banyak supaya bagus ta'awunnya, bagus musyawarahnya, bagus ta'akhinya, disertai dengan doa kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah ta'ala menjadi bagus langkah kita ke depan. Dan saya pesan dengan baik-baik, jaga dakwah antum di L2 ini, di Tenggarong seberang ini, dan tempat-tempat yang lain. Rintis yang bagus, kembangkan yang baik, dan jangan sampai dirusak, jangan sampai dihancurkan, dikarenakan yang rugi kita sendiri dan sia-sia yang kita perjuangkan selama ini. Barakallahu fikum. Jaga dengan poin-poin tadi, tetap dengan keikhlasan kita, ta'awun kita, musyawarah kita, ukhuwah kita, kebersamaan kita, kekompakan kita, dijaga. Ikhtiar dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya keikhlasan. Semoga manfaat. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.